فمن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para rawuh kaum muslimin, kaum muslimat ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah. Alhamdulillah kita ngunjukaken syukur semoga dumateng Allah Azza wa Jal. Awit dumugi dalu menika kula panjenengan sami masih mendapatkan kesempatan pikantu anugerah arupi iman Islam, kesempatan kula panjenengan sami lenggah wonten ing papan menika sak perlu kula panjenengan sami nglaksanakaken salah setunggal kewajiban inggih menika salat maghrib berjamaah, lan kita lajengaken duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lenggah kula panjenengan sami wonten ing papan menika dipun cathet kaitung sebagai amalan soleh ingkang katampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam ugi tansah kaunjukaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, lan sedaya kaum mukminin ingkang tansah nderek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten setunggal pembahasan penting ingkang badhe kita sesarengan monggo kaji wonten ing kesempatan dalu menika. Nggih menika babagan ma'rifatul ulama. Sinten niku ulama? Kalimat ulama niku kan asring kita midhangetaken nggih napa ten ulama, para ulama, nah ngeten. Lah tentunipun kula panjenengan sami kepingin mangertos nggih sinten niku ulama nggih. Kula panjenengan sami kepingin dados para ulama, putra-putri kula nggih kepingine mangke padha dadi napa ulama. Nek kula duwe masalah mestine takone karo napa ulama. Ah niki. Berarti nggih pancen kudu ngerti niki ulama niku sinten. Sifat-sifatipun pripun. Nah niki perlu kita mangertosi. Nggih. Supados amun ngantos salah kula panjenengan sami anggenipun menilai sinten niku ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menawi dipun arteaken ulama niku artine wong sing duweni ilmu. Ha niku. Dadi ulama niku niki bahasa Arab nggih artosipun tiyang ingkang nggadahi napa ilmu, wong sing duwe ilmu. Ananging perlu dipun mangertosi ilmu ingkang dipun maksud niku sanes sembarang ilmu. Ilmu niku kan macam-macam. Wonten ilmu ingkang bagus, wonten ilmu ingkang mboten apa? Bagus. Sihir contohnya, niku nggih ilmu, ning niku ilmu ingkang mboten apa? Bagus. Ilmu ingkang nyesataken, ilmu ingkang jlomprongaken, ilmu ingkang datosaken cilaka donya lan napa akhirat. Niki ilmu sihir niki contone. Jadi ingkang dipun maksud ilmu inggih menika ilmu Al-Qur'an lan ugi ilmu napa As-Sunnah lan niki. Dados ingkang dipun asmani ulama niku tiang-tiang ingkang mangertosi ilmu Al-Qur'an lan ugi ilmu napa Sunnah. Wong sing duwe ilmu Al-Qur'an lan ugi duweni ilmu napa As-Sunnah. Nah niki sing naminipun ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dadi nek kula kepengin dadi ulama, jenengan kepengin dadi ulama, mestine kudu sinau. Napa sing disinaoni? Nggih Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki anggar pancen kepingin dadi napa ulama. Kula duwe anak, duwe putu. Kepingin anake dadi ulama, kepingin putune dadi ulama. Nggih monggo dipun dorong, dimotivasi. Nggih. Kon padha sinau. Sinau napa mau niku? Sinau Al-Qur'an lan ugi sinau napa? Sunnah. Angger kepingin anake dadi ulama, putune dadi napa? Ulama. Nggih. Wabillahi taufik. Niki penting ma'asyiral muslimin. Dipun sebataken wonten ing hadis, bilih para ulama niku pewaris para nabi. Nah niki. Dipun sebataken wonten ing hadis ingkang sahih, nggih. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama iku pewaris para nabi. Wal anbiya ulam yuwarrisu dinaron wala dirhama innama warrasul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Niki hadis dipun riwayataken dening Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, ugi Abu Dawud wa Tirmidzi lan ugi dipun riwayataken dening Al-Imam Ibnu Majah. Monggo kita midhangetaken hadis menika. Hadis menika nggih jelasaken pengertian ulama. Nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika al ulama, ulama iku warasatul anbiya. Pewarise para nabi. Ahli warise napa? Nabi. Kula panjenengan sami anggere duwe pikiran utawi bahas masalah warisan nggih. Sing dipikir biasane napa? Bondo nggih. Nggih. Ke warisane apa? Ke warisane tanah sehektar. Lah kae wong apa warisane duwe toko emas. Kae warisane apa? Warisane toko. Warisane kae apa? Becak. Nah, misale niku nggih. Nggih niki bondo kabeh. Nggih. Nah, ini becak nggih, warisan juga. Becak sewu kan kathah nggih mboten. Napa nggih ora seneng diwarisi becak sewu kan ngeten. Nah, dipun sebataken para ulama niku pewaris nabi. Bilih wonten sing takon, nah warisan nabi niku napa? Nah niki. Ternyata para nabi, para rasul nalika sedo niku mboten mewariskan donya niku mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Innal anbiya sak temene para nabi, para rasul iku ora mewariskan dinar. Dinar niku duit emas. Mboten. Mboten mewariskan emas niku mboten. Wala dirham. Ugi mboten mewariskan dirham, uang perak. Lah terus napa warisane para nabi, para rasul? Innama warrasul ilma. Sing diwarisake iku napa? Ilmu. Atas Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam sedo niku mboten mewariskan napa-napa. tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, mboten mewariskan apa-apa. Namun yang diwariskan oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi para nabi saderengipun niku ilmu ingkang dipun warisaken niku. Lah gari kula panjenengan sami umatipun niki gelem napa mboten rebutan warisan niku. Nggih. Kersa napa mboten semangat anggenipun pikantuk warisanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika ilmu. Mila Nabi ngendika, nggih. Memberikan motivasi kepada kita dorongan. Faman akhadahu, nggih. Sapa wonge gelem ngumpulake warisane Nabi, nggih menika napa? Ilmu. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Teman-teman wong kuwi mau wis njukuk wis ngumpulake keberuntungan yang besar. Ha niki. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Moga kita tingali hadis niki kala wau nggih. Rasul ngendika para ulama niku pewaris para nabi. Berarti ulama niku pikantuk warisan apa? Ilmu. Nggih. Kenapa dikatakan ulama? Karena dia berusaha mengumpulkan apa? Warisan niku. Nggih. Semangat anggenipun ngumpulaken warisan. Semangat sinau Al-Qur'an, semangat ngapalaken Al-Qur'an, semangat memahami makna Al-Qur'an, semangat sinau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seneng anggenipun midanget ngendikane Rasul, wasiate Rasul alaihi salatu wassalam. Lah niku dadi ulama sebabe niku. Mewarisi warisane Nabi. Nggih menika napa? Ilmu. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Mila monggo kita semangat. Nggih. Menawi kula panjenengan sami kepingin berusaha nggih mendapatkan kemuliaan mengikuti jalannya para ulama nggih monggo semangat anggenipun napa? Sinau Al-Qur'anul Karim, sinau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Aniki. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saged dipun fahami menika nggih? Dadi sing jenenge ulama niku tiyang ingkang gadahi ilmu. Semangat anggenipun ngumpulaken warisane Nabi inggih menika Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki babagan nomor setunggal. Bismillah. Salajengipun ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita perlu mengenal contoh ulama. Contone pundi nanti ku ben padha ngerti. Nggih. Ulama ingkang paling terkemuka. Ulama ingkang paling mulia nggih sepakat menawi niku para ulama ingkang nomor setunggal nggih menika al khulafa ur rasyidun Abu Bakar As-Siddiq Umar Ibnu Khattab Utsman Ibnu Affan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum lan sedaya para sahabat. Nah, niki. Niki barisan ulama ingkang nomor setunggal. Kan perlu mengenal sinten ulama niki. Terus para ulama generasi awal nggih ingkang dipun sepakati niku para ulama nggih menika para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Terkhusus yang paling mulia Al-Khulafa'ur Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum lan sedaya para sahabat. Han iki ulama niki. Nggih. Amun ragu-ragu kula panjenengan sami nggadahi keyakinan bilih sedaya para sahabat kabeh sahabat niku ulama. Abu Bakar ulama, Umar ulama, Utsman ulama, Ali bin Abi Thalib ge ulama, Talhah bin Ubaidillah niki sahabat ulama, nggih Abdurrahman bin Auf niki ugi napa sahabat ulama, nggih. Taib. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lan sedaya para sahabat. Niki para ulama niki. Sebab para sahabat niku tiang-tiang ingkang ngumpulaken apa wau? Ilmu. Semangat anggenipun ngumpulaken warisanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah-sunnahipun. Semangat luar biasa niku para sahabat. Sehingga dadi para ulama. Siang malam isuk bengi terus nganti sami sedo para sahabat niku semangat anggenipun nggih nyinauni Al-Qur'anul Karim, nyinauni sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten salah setunggal contoh. Nggih, contoh semangat para sahabat. Anggenipun mengumpulkan warisan Nabi niki. Nggih menika kisah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Niki sahabat Jabir niki termasuk ulama para sahabat. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma niki sampun natih safar melakukan perjalanan 2 bulan, rong sasi. Pulang pergi untuk mendapatkan 1 buah hadis. Padahal menggolek pinten hadis? Setunggal. Menggolek hadis siji. Okay. Semangat anggenipun melakukan safar perjalanan yang jauh dari kota Madinah menuju ke Syam. Syam niku Palestina. Niki sak samunipun Rasulullah sedo. Rasul alaihi salatu wasalam sudah wafat. Tetapi para sahabat terus bersemangat menuntut ilmu, tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Terus belajar Al-Qur'an, terus belajar hadis, terus mencari ilmu, ngumpulaken warisan Nabi. Sehingga memang para sahabat itu adalah ulama yang paling terdepan. Mboten putus asa anggenipun golet ilmu. Angger kula lan jenengan sami niki kan tasih mandan nggih semangate jelas kurang nggih to mboten nggih nggih niki kula safar kalian jenengan utawi dari rumah ke masjid kan paling cuman berapa menit ngeten nggih kon sabar mendengarkan waktu 1 jam 2 jam niki sahabat mboten sejam rong jam rong sasi 2 bulan meninggalkan keluarganya untuk mencari napa wau nika hadis sanes dinar, sanes dirham, sanes matos bondo mboten goleti ilmu. Dados sahabat Jabir niku teng Madinah, teng kota Madinah, lajeng mireng bilih ada seorang sahabat yang tinggal di Syam, teng Palestina, itu punya sebuah hadis yang pernah didengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lagi sahabatnya adoh neng Palestina ki priwe dipadosi niku ditekani untuk mendapatkan ilmu itu. Nggih. Cepet-cepet Jabir bin Abdullah tumbas onta, onta sing bagus, onta sing kuat kangge melakukan perjalanan saking kota Madinah dumugi Syam sesasi, balik malih sesasi. Dadi rong sasi. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan dunianya, semangat anggenipun mados ilmu, semangat anggenipun mados warisanipun Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ah niki. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma melanjutkan perjalanan sampai ke Syam. Begitu sampai di Syam, sampai di depan rumahnya sahabat Abdullah bin Unais disambut berpelukan dua orang sahabat ini. Kowe adoh-adoh saka Madinah ono apa? Ada apa jauh-jauh dari Madinah? Jabir mengatakan, aku wedi mbok aku cepet-cepet mati urung sempat ngrungokake hadismu. Utawa kowe wis mati dhisik, aku ora ono kesempatan ngrungokake hadis. Makanya saya segera sebelum saya mati atau kamu mati, saya cepet-cepet kesini. Tolong kowe mbiyen mireng apa, mendengarkan apa dari Nabi, tolong sampaikan hadis yang kamu dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lajeng sahabat Abdullah bin Unais menyampaikan hadis. Rasul alaihi salatu wassalam ngendika, yahsyurullahul ibada yaumal qiyamati hufatan uratan buhma. Engko ana ing dina kiamat, Rasul ngendika, engko ana ing dina kiamat menungso bakal dikumpulake. Menungso bakal dibangkitkan di mahsyar hufatan. Hufatan itu tidak memakai sandal. Orang anggo sandal, tidak beralas kaki. Uratan, uratan itu orang anggo klambi, telanjang. Buhman, buhman itu orang gawa apa-apa. Mboten beto bondo. Tidak membawa harta, tidak membawa emas, tidak membawa perak. Dibangkitkan seperti itu manusia. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apa-apa. Dikumpul lagi kabeh. Faqala Allahu Azza wa Jalla, lajeng Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika itu, menyeru. Anal malik, anad dayyan. Aku iki malik, malik niku raja. Dayyan, ad-dayyan niku zat yang memberikan balasan. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kabeh krungu. Semua yang di mahsyar mendengar seruan tadi. Anal malik, aku adalah raja. Aku adalah ad-dayyan. Ad-dayyan niku asmanipun Allah, yang maknanya zat yang maha memberikan apa? Balasan. Ya. Nah, lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendika, la yambaghi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannata wa ahadun min ahlin nar yatlubuhu bimadhlamatin. Wa la yambaghi li ahlin nar an yadkhulan nar wa ahadun min ahlil jannah yatlubuhu bimadhlamatin. Dikatakan ketika itu penduduk surga tidak pantas untuk masuk surga. Tidak mungkin masuk surga kalau masih ada penduduk neraka yang dizalimi belum selesai urusannya. Moho adilipun sinten Allah. Ahlu surga tidak mungkin masuk surga kalau masih ada urusan dengan ahli neraka. Demikian pula ahlu neraka tidak mungkin masuk ke dalam neraka sebelum urusan dengan ahlul jannah itu diselesaikan. Jadi kezoliman-kezoliman teng donya niku mangke teng akhirat dirampungake. Jangankan antara manusia dengan manusia, kewan sing teng donya, wedhus sing teng donya mbiyen niku duwe napa? Duwe sungu. Menanduk saudaranya di dunia niku teng akhirat dibangkitake nggih, diwales. Kambing yang tidak bertanduk dikasih tanduk untuk menanduk saudaranya. Ditegakkan kisos. Ming bedane angger kewan-kewan niku mangke bar dikisos dadi lemah. Nek menungso mboten. Nggih. Seorang akan masuk surga tapi wonten penduduk neraka sing dizalimi niku ora bakal mlebu swarga nek urung rampung. Dirampungaken rumiyin. Mila Rasul alaihi salatu wassalam sampun nateh ngendika wonten tiang-tiang ingkang bangkrut wonten ing dinten kiamat niku. Kenapa bangkrut? Bangkrut sebabe nalika wonten ing mahsyar niku nggawa amalan ingkang kathah, nggawa amalan salat, nggawa amalan zakat, nggawa amalan macem-macem. Kuatah amalanipun, akeh amalanipun, ananging nalika teng donya nggih gaweane mendolimi saudaranya. Nggih, menghibai fulan, mengambil hartanya fulan, nggih, mencurahkan darahnya fulan, sehingga kebagusan-kebagusane amalan-amalan kebaikannya ini diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis. Wis entek, wis bangkrut, ternyata masih ada yang dizalimi. Usra duwe kebagusan melih, ndak ada lagi kebagusan yang lain, maka kejelekan orang-orang yang dizalimi itu diberikan kepada orang ini yang tadinya membawa amalan yang banyak. Niki wong kang muflis, bangkrut. Kembali kepada kisah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan niki hadis yang didengar oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, itu beliau cari jauh-jauh dari kota Madinah menuju ke mana? Ya, ke Syam. Niki contoh. Contoh bilih para ulama nggih kaya niki. Inilah ulama. Terus para ulama ingkang saestu, para ulama ingkang temenan niku, ulama ingkang sinau agama. Ulama niku tiyang ingkang sinau Al-Qur'anul Karim lan ugi sinau hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Senajan mboten duwe titel, nggih. Senajan ora duwe titel udu profesor, nggih. Sanes doktor, nggih. Ananging serius anggenipun sinau, temenan anggenipun apa? Sinau awit alit ngapala kenal Quran, alhamdulillah rampung apalanipun. Nggih. Bar niku sinau hadis, maca bulughil maram, hadis-hadis tentang hukum disinauni temenan. Nggih. Ada ulama datang duduk bertanya, nek wonten kesempatan untuk safar, menuntut ilmu safar, menuntut ilmu. Temenan anggenipun apa? Nggih, sinau. Al-Qur'anul Karim lan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ning kosok wangsule, senajan duwe titel profesor, doktor, macam-macam nggih nganti dawa napa ne? Nggih, titele ning ora sinau Al-Qur'an. Mboten sinau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Utawi ngeremehaken babagan Al-Quran, ngeremehaken babagan apa? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Niki ulama napa sanes? Nggih sanes. Nggih. Angger pancen ulama niku nggih mestine napa? Mulyaaken Al-Quran, mulyaaken hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Niki ciri ulama. Sehingga para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib lan sedaya para sahabat niki wong-wong sing mulyaaken Al-Qur'an. Wong-wong sing mulyaaken apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Dipun sebataken dening para tabi'in. Dulu para sahabat itu kalau belajar Al-Qur'an mereka baca 10 ayat. Jadi mandek teng 10 ayat rumiyin. Datang kepada Nabi mendengarkan 10 ayat. 10 ayat niku disinauni temenanan, dipun apalaken. Dipun pelajari maknane, sakmanane Al-Qur'an sakmanane mboten ing maos tok. Maknane dipun takokaken, disinauni temenan. Nek mboten paham tanglet Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dipun amalaken. Sehingga para sahabat menawi sinau Al-Qur'an niku ngoten niku metodenipun. Caranya 10 ayat dipelajari, dibaca, dipelajari maknanipun, diamalaken, nggih. Mangke menawi sampun rampung pindah 10 ayat berikutnya. Tadabur malih, maos malih, dipun apalaken malih, dipun amalaken, Nek mboten paham dipun tangletaken. Rampung 10 ayat, lajengaken malih sedasa ayat terus demikian para sahabat belajar. Sehingga para sahabat menjadi para ulama. Menjadi para ulama sebab niku ngumpulaken ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah nomor setunggal, ingkang nomor kalih ngamalaken ilmune. Nah niki ulama niki. Ciri ingkang nomor kalih. Contohnya kan para sahabat wau niku. Sepakat kula panjenengan sami bilih para sahabat niku para ulama. Bagaimana mereka di dalam menuntut ilmu? Kaya niku wau. Mboten tanggung-tanggung rong sasi, hanya satu hadis. Semangat mereka. Nggih. Wabillahi taufiq. Isa nggih. Berarti lajengaken mangke badan apa? Isya insyaallah. Niki sampun mlebet dua ciri ulama, ingkang nomor setunggal semangat anggenipun sinau Al-Qur'an lan hadis, ingkang nomor kalih semangat anggenipun ngamalaken Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Contone para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته